bangsa bayar utang. Desa terendam, bangsa bayar utang. Pengangguran tinggi, bangsa bayar utang. Busung lapar, bangsa bayar utang. Bangsa yang utang, koruptor yang makan, dan rakyat menanggung beban. Kemiskinan itu penuh air mata dan pahit sampai ke tulang. Yang miskin tambah miskin, kita. Yang kaya tambah kaya, kamu. Yang miskin tambah miskin, kita. Yang kaya tambah kaya, kamu. Kita.